الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب الإخوة kita sampai di hadis ke-28 menjelaskan tentang kedustaan para dukun. Nah, wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qol haddatsani rajulun an ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al ansar anahum bainama hum julusun lailatan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam id rumiya بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فسيستحضر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى بلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقرفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar. Di sini tidak disebutkan siapa orang, majhul, tidak diketahui. Tetapi dalam periwayatan hadis, kalau yang tidak diketahui adalah seorang sahabat, maka itu tidak menjadi permasalahan. Karena telah disepakati semua sahabat adalah adil. Lain halnya kalau yang tidak diketahui adalah apa? Selain sahabat. Nah, itu jadi persoalan, riwayatnya jadi lemah. Tapi kalau yang tidak diketahui adalah seorang sahabat, maka ada masalah. Seperti di sini. Ibn Abbas mengatakan telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang Ansar. Enggak ada masalah. Anahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, tiba-tiba dilempar dengan satu bintang sehingga mengeluarkan cahaya. Lihat, ada faedah besar dari kalimat tersebut ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah di waktu malam, menunjukkan pentingnya majelis ilmu. Ya, lihat para sahabat duduknya dengan siapa? Dengan Rasulullah. Nah, pentingnya kita duduk bersama seorang alim, orang yang berilmu. Nah, dan ini menjadi kebiasaan salaf, duduk di majelis, ya, di majelis ilmu bersama seorang yang berilmu. Ya. Sudah berlalu bersama kita hadir berkenaan dengan apa? Melihat Allah Ta'ala. Mereka juga disebutkan ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di satu malam. Nah, juga hadis yang masyhur, hadis Jibril, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat yaum. Ini duduknya itu dengan alim, bukan duduk dengan ahli dunia. Kalau kita duduk dengan ahli dunia, sempit dada kita, gelisah hati kita, tidak tenang jiwa kita. Akhirnya kita suudan kepada Allah, ya kan? Bisa jatuh dalam kufur nikmat ketika kita duduknya dengan ahli dunia. Kalian bicarakan dunia, dunia, dunia. Ya, maka mari kita mementingkan duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang yang berilmu. Kita akan dapat nasihat, kita akan dapat peringatan. Nah, seperti itu. Ya. Terlebih keutamaan majelis ilmu sangat luar biasa. Nah, maka ada satu perkara yang mesti harus di perhatikan ketika seseorang sepakat untuk membuat satu majelis ilmu, maka dia tidak boleh udzur, tidak boleh tidak datang kecuali ada udzur syarat. Misalnya kita sepakat, Ustaz kita taklim, oke kita taklim, disepakati. Jadwalnya kapan? Harinya kapan? Jam berapa sampai jam berapa? Disepakati. Maka kedua belah pihak ini harus konsekuen. Gitu loh. Harus konsekuen. Tidak boleh tidak datang kecuali ada udzur syar'i. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lebih-lebih di sekolahan ya. Jelas kalau orang sekolah itu juga majelis ilmu, udah ada jadwalnya, jelas itu. Maka seorang murid tidak boleh gaib dengan tanpa alasan. Demikian juga seorang guru tidak boleh dia gaib tanpa alasan. Nah, ini yang kadang kurang dipahami. Lihat, ini keutamaan majelis ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Harus. Masa kita mengaku salafi, nisbat kepada salaf, ya kan? Tetapi keadaan dan kondisi kita, perbuatan kita menyimpang jauh dari salaf. Salaf di sini apa? Senantiasa duduk bersama Rasulullah. Salaf senantiasa mementingkan majelis ilmu. Nah, kalau kita ini kadang-kadang diajak taklim susah. Ada majelis ilmu, ada daurah, besok juga ada, ya. Apalagi mungkin daurahnya daurah rutin, nah, daurah bulanan atau dua bulanan, nanti dua bulan juga datang lagi ustadznya. Bahkan kemarin subhanallah, anak dapat laporan itu, ya sedih hati saya, sedih. Ya, bagaimana seorang guru, ya, diajak untuk taklim. Alasannya repot. seorang guru, seorang pendidik. Ayo tahu, untuk saya tidak bisa. Terus bukan alasan lah bahasa saya. Alasan yang memang dibuat-buat. Bahasa saya, kalau orang itu sudah tidak punya keinginan, kita kasih solusi apapun, dia tidak akan mau dia. Oh, taklimnya terlalu pagi. Ya wis, maunya jam berapa? Jam 9. Wah, jam 9 saya ada acara keluarga. Nah, terus jam berapa? Habis dulu. Wah, capek, ngantuk. Enggak efektif belajar kok siang-siang. Sore, buat sore itu santai. Waktu untuk keluarga. Badal maghrib, Mbak Repo. Anak-anak itu. Malam badal isya gimana? Badal isya. Wah, ya wis ngantuk. Enggak ada waktu akhirnya. Maka nasihat Syekh Abdul Razzaq Badr hafizahullah ta'ala di mukaddimah beliau qadja'a Ramadan, ja'a syahr Ramadan, muhadarah beliau telah datang bulan Ramadan. Maka beliau nasihatkan hendaknya seorang muslim betul-betul apa ya istilahnya, bukan menyisakan, dia harus membuat jadwal khusus untuk taklim, untuk duduk di majelis ini. Itu menjadi prioritas utama, harus diagendakan dalam waktu-waktu seorang muslim. Jadi taklim itu bukan sisa-sisa waktu, ya nek sempat ya datang, nek enggak ya enggak apa-apa, bukan begitu. Harus menjadi prioritas utama. Itu nasihat itu. Karena keutamanya luar biasa. Orang yang hadir di majelis ilmu, ya, membahas tentang syariat ini, dikatakan innallaha yubalighukum malaikatah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Tidak ada keutamaan yang lebih daripada ini. Tidak ada majelis yang lebih utama daripada majelis ilmu. Jika lihat bagaimana salaf. Kenal Abu Hurairah? Radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Satu hari beliau tersungkur di samping mimbar Rasulullah SAW. Teriak-teriak. Maka oleh Umar bin Khattab diinjak tengkuknya. Kenapa? Dikiranya Abu Hurairah kesurupan. Dan model pengobatan kesurupan zaman dulu ya, dia seperti itu. Tapi ternyata apa? Karena berat saya sendiri. Saya waktu itu bukan karena kesurupan, tapi karena saya saking laparnya. 3 hari 3 malam saya nggak makan. Perutnya diganjal dengan batu, diikat. Kenapa kok nggak makan itu? Karena saya khawatir. Kalau saya tinggal makan, saya ketinggalan majelis Rasulullah SAW. Itu salah. Amanah nu, kita bagaimana? Yo sarapan sih terus pak. Ya kan? Sarapan sih. Ya. Oh. Banyak alasan, nanti kalau lapar tuh ya nggak cerdas, ya kan? Macam-macam lah kita ini. Sibuk inilah, sibuk itu. Sehingga terlambat itu menjadi hal yang wajar. Ya mending lah terlambat gitu loh, daripada ya orang teko sama sekali. Ini Allah masalah. Padahal kalau kita ini mau, itu bisa. Bisa. Kadang-kadang istri-istri kita itu perlu dipaksa. Alasannya apa? Taklim jam 7 loh ya. Apa ya iso anak piye ngurus masak, ngurus sarapan, harus ngurusi anak ini gitu. Ora iso. Tapi misalnya besok kunjung ke rumah ibuku ya jam 6. Siap. Ya toh? Ya enggak? Siap enggak? Bisa enggak siap? Bisa. Kenapa? Ada keinginan. Ada kemauan. Kan begitu. Oh, anak-anak itu dibangunkan qabla subuh. Bangun jam 4, mandi, mandi, mandi. Eh, ini dia masak mulai jam 4 dan masak juga. juga jam 6 itu siap. Tapi untuk taklim yo, kalau saya enggak iso, kenapa? Ya enggak ada kemauan. Sama. Karena ini hal yang saya koreksi tadi. Bangga apa? Maka monggo lah kita. Ini adalah kunci, kunci kebaikan kita majelis ilmu. Lihat bagaimana seorang sahabi jadi melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini sudah didoakan oleh Rasulullah ketika kecil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agamanya. Ajari dia tentang tafsir. Lihat, apa yang dia lakukan? Beliau senantiasa datang kepada sahabat-sahabat senior. Dia pernah ajak seorang sahabat Ansor. Ayo, seperti Rasulullah kan? Ayo, kita datang kepada para sahabat-sahabat. Mumpung mereka masih kumpul banyak di kota Madinah ini. Jawaban orang Ansor apa? Sahabat Ansor, Rasulullah. Andalah. Apa pentingnya kita belajar? Nanti kalau ada masalah itu, orang tanyanya kepada sahabat-sahabat yang senior. Bukan pada kita anak-anak kecil. Ya udah, ditinggal. Ibn Abbas tetap berangkat sendiri. Datang ke rumah-rumah sahabat senior. Sampai pernah satu siang kita tak kita paham lah Saudi kayak apa. Siang beliau datang ke rumah seorang sahabat karena ingin mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sampai di rumah sahabatnya sedang tidur siang. Kalau kita biar mulai terus. Gue sudah dari atur di Magdal, selesai tanggung jawab aku, teko, guru dia turu, ya wes aku mulai, kan gitu ya, kalau kita, enggak, Ibn Abbas enggak. Dia tunggu di depan rumahnya, dia gelar selendangnya, duduk di situ, angin berhembus, menerbangkan pasir, menerpa wajahnya. Sampai ketika azan zuhur, pemilik rumah kan mau ke masjid, buka katib, ya pernah amni Rasulullah, wahai anak paman, ada apa? Kenapa kau di sini? Saya ingin mendapatkan hadis dari engkau. Jawaban-jawaban. Kenapa engkau tidak panggil aja aku? Engkau kirim utusan, minta supaya aku datang. Aku akan datang menemui engkau. Lihat, Ibn Abbas punya kedudukan yang ini kan, karena dia anak paman maksudnya. Apa jawaban Ibn Abbas? Tidak. Saya gede ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Cuma itu lah. Sudah dapat doa dari Rasulullah, tapi semangat belajar. Dan memang ilmu itu bita'alu. Ilmu itu dengan belajar. Oh, kalau kita yang dapat doa itu, turun terus dan memahus. Ya tak? Kalau kita yang dapat doa Rasulullah, ya ya Allah, pahamkan dia tentang agama, ajari dia tafsir, turun dan memahus. Jelas paten doanya Rasulullah, tidak mungkin luput, tidak mungkin, ya kan? Ya memang doa itu pas kepada orangnya, gitu loh. Nah, hari ini salat kita, maka ayo. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di lingkungan kita, majelis taklim itu banyak sekali. Ya. Memang kita sengaja. Ya. Kita buat jadwal taklim itu setiap hari ada. Setiap waktu ada. Supaya apa? Memudahkan. Siapapun yang ingin belajar itu, oh saya longgarnya waktunya pagi. Pagi ada majelis ilmu. Saya longgarnya siang. Siang ada majelis. Saya longgar sore. Sore ada majelis. Hah? Malam, oh malam ada. Badal maghrib, badal isya itu ada. Terus arek milih di. Saya longgarnya hari Selasa. Selasa ya ada. Jadi dari seminggu itu ada terus. Nah ini sebenarnya fasilitas apa? Tinggal kemauan. Coba bayangkan di tempat-tempat lain itu orang taklim harus menempuh 30 kilo. Saya punya loh. Ya, murid saya di Sukoharjo sana sekarang dia pindah di Banten. Itu kalau mau taklim hari Ahad, dia berangkat sebelum subuh. Berangkat sebelum subuh. Supaya sampai Jakarta itu bisa jam 9. Nanti pulang sampai rumah itu jam 9. 9 malam. Hanya untuk taklim antara jam 9 sampai jam 12. Ongkosnya berapa? Waktu itu 200 ribu sekali taklim. Nah, sudah waktu satu hari 200 ribu. Hanya untuk taklim kisaran 2 sampai 3 jam. Nah kita ini di sini Masya Allah. Ya. Kenikmatan yang luar biasa. Tapi ya itu memang biasanya kalau terlalu banyak nikmat itu dianggap biasa, bukan nikmat lagi gitu kan. Gitu. Karena kita itu sering kencing, itu bisa kencing itu hal yang biasa. Bahkan kita marah. Pipis terus tuh. Tapi kita baru merasakan bisa kencing itu nikmat kapan? Ketika macet enggak bisa kencing. Baru oh iya nikmat besar enggak bisa kencing. Maka majelis ilmu juga demikian. Karena sering ada taklim itu jadi biasa. Ngaji tuh harus biasa lah. Gitu. Maka lihat di sini faedah besar. Bayi nama hum julusun lailatan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi. Nah. Maka tiba-tiba ada dilempar bintang. Dilempar bintang. Jadi kalau orang Indonesia makan bintang pindah gitu kan. Cuman ini sekarang kita namanya jarang melihat langit. Nah, ini dampak negatif dari adanya listrik. Salah satu dampak negatif listrik itu kita enggak jarang sekali lihat ini, lihat ke langit malam itu. Ya kan? Kalau dulu sebelum ada listrik kan kita sering lihat ke langit. Kadang-kadang kita lihat ada bintang pindah atau apa itu. Itu yang dimaksud dengan rumiyah bintang sendiri. Astagfirullah. Dan ini terjadi pada masa sebelum Rasulullah SAW itu sering kali ada pelemparan-pelemparan seperti itu. Maka Rasul katakan, apa yang kalian ucapkan kalau melihat yang seperti itu, ya, apa keyakinan kalian ketika melihat ada bintang yang dilempar seperti itu? Maka kami menjawab kata sahabat, bahwasanya kalau terjadi kejadian itu berarti telah lahir seorang tokoh besar atau telah mati seorang tokoh besar. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya tidaklah dilempar bintang itu karena kematian atau kelahiran seorang tokoh besar. Nah, akan tetapi Allah Ta'ala ketika dia memutuskan satu perkara, maka bertasbihlah pemikul arsy. Nah, kemudian bertasbih pula malaikat yang menempati langit di bawah pemikul arsy, langit ketujuh. Terus sampai tasbih itu ke langit dunia. Kemudian berkata para malaikat yang berada di bawah pemikul arsy, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kami, oleh Rabb kalian, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Maka pemikul arsy mengabarkan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian penduduk langit-langit itu saling meminta kabar. Berarti malaikat langit ke-6 tanya ke langit ke-7, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, diberitakan terus ya, sampai kabar itu sampai ke langit dunia, malaikat langit dunia. Nah, ketika terjadi percakapan antar malaikat berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, maka fatah tabul jinnu sam'a, maka ada jin-jin yang mencuri pendengaran itu ya. Kemudian apa hasil pencurian pendengaran itu, apa dilemparkan kepada wali-wali mereka. Nah ini ketika mereka berhasil mencuri berita itu dilempar oleh Allah Ta'ala dengan bintang itu. Ada yang terkena lemparan bintang sebelum dia sempat menyampaikan berita kepada kawan di bawahnya. Tapi ada juga yang sempat, dia sudah lemparkan berita itu baru dia kena. Nah, maka apa yang datang dari sisi jin ini tadi, ada berita yang disampaikan oleh jin itu benar, karena itu adalah firman Allah Ta'ala. Tetapi mereka, para dukun itu membuat-buat dan menambah berita-berita yang lain. Nanti sebutkan dalam riwayat yang lain apa? Fayaziduna mi'ata kadhiba. Mereka menambah 100 kedustaan. Lihat, hadis ini agung sekali. Jadi setelah kita dapatkan faedah pentingnya majelis ilmu, lihat seorang guru. Karena Rasul adalah mu'alliman. Rasul adalah seorang guru. Rasul diutus sebagai seorang guru. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Beliau seorang guru yang luar biasa. Nah, beliau memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memberikan pembelajaran. Ya kan, ketika terjadi peristiwa apa? Pelemparan bintang. Nah, Rasul terangkan. Rasul manfaatkan itu untuk menjelaskan. Ketika melihat bulan purnama kemarin, di hari kemarin, Rasul juga gunakan sebagai apa? Kesempatan untuk menerangkan bagaimana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul melihat ada seorang perempuan tawanan Hawazin lari ke sana kemari mencari anaknya. Nah, itu juga digunakan untuk apa? Mengajarkan kepada para sahabat tentang urusan lain. Seorang guru itu bahasa kita harus kreatif. Jadi tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas. Sekarang kan banyak dikembangkan pembelajaran outing kelas. Bahkan di Solo juga ada kan sekolah alam. Sekolahnya enggak di kelas. Itu sah-sah itu sebenarnya, gubuk-gubuk situ, bawa pohon, bawa apa gitu loh. Ya. Itu bagaimana? Maka seorang guru itu. Ya. Jadi nanti misalnya kita sebetulnya sudah buat RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran materi hari ini adalah ini. Tapi karena situasi kondisi, hujan. Sebetulnya materi kita adalah doa mau tidur, ya kan? Tapi karena hujan, udahlah kita ganti doa hujan. Ya, gitu loh maksud saya. Seorang guru itu harus pintar-pintar seperti itu. Nah, maka ketika melihat ada bintang dilempar, Rasul langsung tanya, bagaimana pendapat kalian? Apa keyakinan kalian kalau melihat peristiwa seperti ini? Ini juga termasuk dalam pembelajaran apa? Apersepsi. Pendahuluan dalam mengajar. Jadi ketika mau ngajar materi baru, kan ditanya dulu. Ya. Kemampuan murid-murid itu sejauh mana? Kan gitu. Tanya dulu. Gimana kamu? Soalnya ketika kita mau ngajar matematika gitu kan, ya, materi pembagian ya sebelum tanya, kamu ngerti apa? Pembagian itu apa? Ya kan? Oh ternyata kemampuan anak didiknya sekian, nah, baru kita ngajar. Ya. Ini juga demikian. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu yakini kalau terjadi peristiwa seperti ini? Ternyata murid-muridnya punya keyakinan yang keliru kan? Oh itu berarti ada lahir tokoh besar atau kalau enggak mati tokoh besar. Ketika ada kesalahan dari murid-muridnya, maka Rasulullah luruskan. Ini faedah apa? Seorang guru harus meluruskan kesalahan muridnya. Sesungguhnya bintang itu dilempar bukan karena apa? Kelahiran dan kematian seorang tokoh. Gitu. Nah, setelah itu Rasulullah jelaskan, itu namanya ta'limul jahil. Mengajari orang yang belum paham bahwasanya Allah Ta'ala ketika memutuskan satu perkara, maka bertasbih malaikat pemikul ars dan seterusnya tadi. Itu faedah dari sisi apa? Pembelajaran. Nah, juga kalau kita mau lihat sisi pembelajaran lain itu apa? Metode pembelajaran Rasul itu apa? Tanya jawab. Metode ini. Ya. Kan Rasul bisa aja kan langsung ketika melihat bintang dilempar itu, kan Rasul bisa langsung terangkan bahwa sunya ini begini begini begini. Tapi Rasul enggak pakai itu. Rasul gunakan metode tanya jawab. Apa keyakinan kalian kalau melihat seperti itu? Ya kan? Itu lebih mengena. Lebih mengena. Metode tanya jawab. Nah. Baik. Kemudian faedah lain. Hadis ini menetapkan adanya al-qadha wal qadar. Idza qadha amra. Dari situ. Jadi wajib mengimani al-qadha wal qadar. Kemudian kita mengimani juga tentang malaikat ya. Keimanan kepada malaikat ada beberapa di situ, beberapa poin. Di antaranya apa? Mengimani tugas malaikat. Itu ada sebagian malaikat yang diberi tugas untuk memikul ars. Ya, pemikul ars itu ada empat. Ada empat. Besok pada yaumul kiamah ada delapan. Salah satu yang memikul ars adalah Israfil. Wah, ini nanti pemikul ars kalau antum baca riwayatnya, nanti di belakang ada riwayat. Kedini pol. Wis gak iso terbayang. Pemikul ars. Sebab kita tahu sendiri, ars itu sebesar apa? Kemudian yang mikul cuma lupa. Maka betapa besar dan dahsyat kekuatan malaikat pemikul. Nah. Kemudian di antara keimanan kepada malaikat, mengimani bahwa malaikat itu bertasbih. Bertasbih. Malaikat berbicara. Tadi saling meminta kabar sebagian terhadap sebagian yang lain. Nah, kemudian dari hadis ini pula kita dapatkan itsbat sifat kalamullah. Ya, penetapan sifat kalam. Ya. Yaitu madza qala rabbu. Ya, dari situ. Dan berarti apa? Kalamullah itu terdiri dari suara dan huruf. Terdiri dari suara dan huruf. Kemudian dari hadis ini pula kita dapatkan adanya apa? Jin-jin yang memiliki kemampuan untuk apa? Mencuri berita. Nah, dan memang risikonya mati jin-jin, sehingga para dukun yang katanya bisa apa? Meramal ini itu, ya, yang ramalannya itu sering tepat, itu mesti syaratnya adalah kekufuran. Nah, jin ya nggak mau risiko kan? Oh, dia risikonya mati nyari berita itu. Sehingga kalau apa namanya syarat yang dilakukan oleh buku itu hanya syarat-syarat ringan, nggak mungkin dia dapat informasi yang paten itu nggak mungkin. Jin dia nggak mau. Ya. Seandainya ada pun, jin itu hanya masih berupa dusta. Tapi untuk dapat mencuri dari langit itu resikonya mati. Pasti kena lempar. Cuman kena lemparnya itu apa? Setelah dia memberikan info kepada teman di bawahnya atau belum sempat. Itu aja. Tapi pasti kena. Jadi sampai sebesar itu usaha dari syaitan untuk menyesatkan banyak orang. Dia rela kok mengorbankan dirinya. Dia rela mati, yang penting orang itu kafir gitu loh. Gitu? Nah, kenapa kita ahlul haq? Mana pengorbanan itu? Mana pengorbanan itu? Ya, kadang kita tidak dituntut untuk berkorban dari harta. Kita hanya dituntut pengorbanan dari sisi apa? Waktu dan tenaga. Itu pun kadang kita tidak berikan. Dakwah ilallah ini butuh kerjasama yang luar biasa. Tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Dan misalnya kan tidak mungkin aku masang mic sendiri, menyiapkan meja sendiri, tes sound sendiri, kan tidak mungkin. Harus ada yang menyiapkan mic, menyiapkan meja, ya kan? Seperti itu. Ada yang buat pamflet, ada yang mengedarkan pamflet, ada yang mungkin memberitahu kepada yang lainnya. Jadi masing-masing harus berusaha mendapat bagian dari dakwah ini. Ya kita korbankan diri kita. Ya, syaitan aja sampai mati nggak apa-apa, yang penting orang itu kafir gitu. Kenapa kita kalah dengan mereka? Kenapa Yus, aku mati rabu, yang penting orang itu masuk Islam gitu loh. Yang penting orang itu kenal manhaj salaf, kan gitu. Kenapa enggak? Kan kita masya Allah. Kita punya sekolahan itu luar biasa. Sudah tidak perlu cari matku kan kita. Tidak perlu kita keliling-keliling, ayo taklim, ayo taklim, sudah. Orang sudah datang ke sekolah kita. Anak-anak sudah datang, siap di kelas. Jam 7 mulai. Kenapa kitanya tidak semangat? Maka kita kadang-kadang sedih ya, sedih. Kita lihat ada guru terlambat, ada guru gak serius, itu sedih. Nah, berarti kalah dengan setan tadi. Yang dia korbankan jiwanya untuk. Nah. Kemudian dari hadis ini pula kita dapatkan bahwa setan itu punya wali-wali. Wali setan. Ya. Yaitu para dukun, tukang sihir, dan yang semisal dengan mereka. Nah, qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapakah turun setan-setan itu? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada orang-orang yang banyak melakukan kedustaan dan banyak melakukan dosa-dosa. Yulquna sam'a, syaitan itu melemparkan apa yang dia dengar. Wa aktsaruhum kadzibun, dan mayoritas mereka adalah berdusta. Maka ini adalah apa ya? Yang mestinya kita punya akal sehat. Yang benar satu. Kedustaannya 100. Berarti persentase untuk benar itu kan sangat-sangat kecil. tapi anehnya wong yo percaya karo dukun gitu, Pak. Gitu. Anehnya di situ. Karena memang tadi ya, kadang-kadang memang apa yang dikatakan oleh dukun tuh kadang bener gitu. Tadi dia dapat info dari saya tadi. Kadang bener. Padahal benernya sekali, salahnya tuh sekian banyak. Dan yang kita kurang apa namanya, orang itu tidak berpikir sehat, dia berpegang dengan satu kebenaran dengan apa? Mempercayai sekian kebenaran. Baik. Kita masuk di hadis ke-29. Ya, hadis terakhir dalam bab ini. Wa anna Nawas bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam, "Idza arada Allahu ay yuhya bil amri takallama bil wahyi. Ahadat as-samawati radfatun aw qala ra'datun sadidatun khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalik ahli samawati sa'iku aw qala kharru lillahi sujjada fa yakun awwalu man yarfa ra'sahu jibril alaihi salam fa yukallimuhu Allah min wahyi bima arada thumma yamurru jibril 'ala al malaika kullama marra bi sama'i sa'alu malaikatuha madha qala rabbuna ya jibril فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كل مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبريل الى بالوحي الى حيث امره الله عز وجل قال ابن جرير وابن خزيمه والطبراني وابن ابي حاتم ولفظ له نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه menceritakan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah menginginkan untuk mewahyukan satu perkara, Allah berbicara dengan wahyu, maka langit tertimpa keguncangan yang sangat dahsyat atau mengeluarkan suara yang sangat keras ketika langit mendengar kalam Allah. Ya. Karena takut kepada Allah Ta'ala. Ketika mendengar suara itu, maka seluruh penduduk langit, itu para malaikat, pingsan. Atau riwayat lain dia apa? Tersungkur, bersujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepala, apa, sadar, itu Jibril alaihissalam. Kemudian Allah berbicara kepada Jibril, ya, dengan wahyu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap kali melewati malaikat, melewati langit, maka para malaikat penduduk langit itu bertanya, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kita, wahai Jibril. Maka Jibril mengatakan al-haq. Dan dia Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maka semua malaikat mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Sampai Jibril, ya, sampai kepada orang atau siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan wahyu tersebut. Baik. Hadis ini hadis yang sangat agung juga. Ada padanya penetapan sifat iradah. Allah menghendaki. Idza arada Allah. Ketika Allah menghendaki. Berarti ada sifat, penetapan sifat iradah. Nah, iradah Allah itu ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Ya, contohnya apa? Allah menghendaki mati, sakit, ya kan? Itu pasti terjadi. Tapi kalau irada syar'iyah belum tentu terjadi. Seperti Allah menghendaki orang itu untuk beriman, belum tentu orang itu beriman. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kemudian juga ada isbat sifat kalam. Allah berbicara. Takallama bil wahyu. Nah, Allah berbicara dengan wahyu. Nah, ketika Allah berbicara, langit yang mendengar kalamullah itu mengalami keguncangan yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita itu namanya orang takut kan gemetar, ya kan? Langit mengalami seperti itu. Atau dikatakan langit mengeluarkan suara yang sangat keras. Namanya orang takut kan menjerit. Takut kan? Menjerit kan? Langit, makhluk yang sangat besar, yang sangat kuat, ya. Ketakutan mendengar kalamullah. Padahal menurut kita langit kan benda mati. Langit memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada kalamullah. Sampai guncang, menjerit. Ini menunjukkan tentang apa? Betapa agung kalamullah. Nah, bahkan di surat Al-Hasr, law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khashyah. Seandainya Al-Qur'an kami turunkan ke gunung, pasti kamu akan lihat bagaimana gunung itu apa? Ketakutan, hancur, hancur, meledak gitu. Padahal kita tahu gunung sebenarnya kuat, kokoh. Itulah kalamullah. Maka di sini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa ketika kita membaca, mendengar kalamullah, tidak ada perasaan takut? Ya. Coba. Kenapa ketika kita mendengar kalamullah, membaca Al-Qur'an, hati kita biasa-biasa saja atau bahkan meremehkan? Tahu. Maka ini menunjukkan bahwa hati kita itu lebih keras daripada gunung. Gunung aja ketakutan, batu aja bisa ketakutan. Tapi kenapa kita enggak? Padahal fisik kita itu lebih lemah daripada langit, daripada gunung. Kalau langit, gunung ketakutan, menjerit, bergetar ketika mendengar kalamullah, kenapa kita tidak sama sekali? Bergetar pun tidak. Ini pertanyaan. Apakah hati kita sudah mati? Juga lihat bagaimana malaikat pingsan ketika mendengar kalamullah. Malaikat Jibril alaihissalam itu pun juga pingsan. Padahal Jibril malaikat yang besar, luar biasa. Sayap-sayap Jibril menutupi ufuk langit. Maka ini menjadi mestinya kita berpikir. Kenapa kita gak ada rasa takut? Kenapa hati kita tidak bergetar walaupun kecil? Ini faktor utamanya adalah apa? Menurut saya, karena kita tidak paham tentang apa yang kita dengar. Kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Orang kalau paham pasti dia akan menangis. Jangan bergetar hati. Nah. Kalau kita paham. Saya pernah lihat ada seorang imam. Dia baca Fatihah itu lama. Baca Fatihah. Kenapa? Belum betul-betul meresapi makna al-hadis. Nangis, baca Fatihah itu nangis. Padahal menurut kita kan Fatihah ya biasa guys. Ya, seakan-akan tidak ada makna gitu. Kita mungkin agak tergetar ketika membaca Al-Qur'an berkenaan dengan azab, berkenaan dengan neraka. Kan begitu? Tapi ini Fatihah, bayangin. Kok bisa ya? Karena beliau paham makna Al-Fatihah itu. Makanya ini yang harus dipaham. Saya berazak dalam mukadimah beliau terhadap fikih al-al-iyah wal-al-adkar, itu beliau sarankan betul pentingnya memahami lafad-lafad yang kita ucapkan. Lafad-lafad fikir, bacaan. Sehingga tidak hanya di lisan saja, tapi sampai ke dalam hati. Ini yang harus dipakai. Maka, ya kewajiban kita untuk belajar, belajar tafsir. Belajar tafsir. Jadi tidak sekedar menghafal Al-Quran, tidak sekedar belajar tahsin Al-Quran, tapi yang lebih penting daripada itu adalah apa? Memahami makna-makna. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, harus dibaca, dipahami, diamalkan. Tafsir itu pun nanti ada level-levelnya. Gitu? Kan sekarang dikenal ada tafsir muyassar, tafsir yang gampang. Itu hanya apa, kesimpulan-kesimpulan aja. Ayat ini seperti ini maksudnya, ayat ini seperti ini maksudnya. Ya. Tapi nanti ada tafsir yang levelnya agak tinggi. Kan ada musim, apa namanya, kita bisa lihat ya. Sekarang misalnya ada mushaf dengan tafsir muyassar. Nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi misalnya apa? Tafsir As-Sa'di. Ya kan? Ada lagi lebih tinggi lagi misalnya Ibnu Katsir. Nanti ada Fathul Qadir dan yang lain. Ada tahapan-tahapan. Ya minimal ayolah kita belajar tafsir Juz Amma. Kenapa? Itu yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Sejak kecil anak-anak itu diajari tafsir. Tidak nanti aja lah. Udah. Ya. Cuma anak-anak SD, iyalah. Anak-anak SD mungkin belum diajari tafsir. Tapi sebenarnya sudah diajari pada hakikatnya. Dengan apa? Tadi makna-makna global itu tadi. Ya. Jadi terjemah apa yang kita istilahkan dengan terjemah Al-Qur'an itu hakikatnya adalah tafsir. Ya. Setingkat SMP sudah harus diajari tafsir. Nanti ada tafsir yang lebih tinggi lagi. Misalnya, A idza kunna turaban wa idzaman fa inna labaqufi. Ketika kami sudah menjadi tanah dan menjadi tulang, apakah kami akan dibangkitkan? Sekarang kita tanya, kenapa kok disebut menjadi tanah terlebih dahulu daripada menjadi tulang? Padahal prosesnya kan, kalau orang mati itu apa? Tulang baru menjadi tanah kan? Tapi dalam ayat ini dibalik, tanah menjadi tulang. Menjadi tanah dan menjadi tulang, apakah mungkin kami akan dibangkit? Ya kalau tafsir Muyasar kan ini apa namanya, menetapkan adanya hari kebangkitan kan begitu. Tapi nanti tafsir yang lebih tinggi lagi adalah apa? Kenapa Allah mendahulukan penyebutan menjadi tanah daripada menjadi tulang? Karena mengembalikan sesuatu yang sudah menjadi tanah lebih sulit daripada yang masih menjadi itu. Waktunya akhirnya kan lebih rasa berapa. Jadi nanti tafsir itu ada level-levelnya. Maka saya melihat ya tafsir yang masya Allah, yang mudah, yang menyentuh, memberikan motivasi, tafsirnya Syaukani. Tafsir Syaukani, masya Allah. Samping beliau menjelaskan makna-makna ayat, di situ beliau juga memberikan motivasi bagaimana mengamalkan ayat itu. Luar biasa. Ya. Saya nggak tahu apakah beliau selesai 30 juz beliau tafsirkan. Atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas, yang kita punya beberapa aja. Ada tafsir Juz Amma, ada tafsir Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada Al-Nisa, ada Al-Ma'idah, ada Al-An'am sedikit, ya. Kemudian ada Al-Kahfi, Yasin, Sot, Sofat, itu aja kita punya. Yang lain-lain kita belum punya. Tentu, masya Allah, ketika kita baca itu, ya. Jadi itu monggo. Ya, langit yang gede, yang kuat, bergetar. Kenapa hati kita gak bergetar? Ayo dipelajari. Nah, kemudian kita lihat di sini sifat malaikat ya, bicara, kemudian juga ada rasa takut malaikat itu. Kemudian kita lihat sikap amanah Jibril. Jika dikatakan ruhul amin ya. Jibril dikatakan ruhul amin. Ketika ditanya oleh malaikat, apa yang dikatakan oleh Allah? Jibril tidak menjawab kan? Jibril tidak menjawab, Allah mengatakan dengan enggak. Tapi dia katakan al-haq ya, gitu kan? Nah, ini amanahnya Jibril, karena Jibril diperintah untuk menyampaikan ini kepada siapa yang dikehendaki Allah. Gitu. Maka hal yang sangat jelek yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah kepada Jibril, karena Jibril itu berkhianat. Mestinya wahyu kenabian itu kepada Ali bin Abi Thalib, tapi diselewengkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada penetapan dua nama dari nama Allah, itu Al-Ali Al-Kadir, Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, nanti tentang kebesaran Allah Ta'ala kita akan baca di bab berikutnya. Nah, ketinggian Allah itu ada ketinggian serat dat, ketinggian serat sifat, ada ketinggian dari sisi kekuasaan, sehingga tidak ada yang bisa menolak dan melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taibillahun alifuah. Apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu di minggu yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Dan ini bab berikutnya itu penting sekali, karena kita akan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dari situ tumbuh rasa takut. Ya, sehingga ketika mendengar kalamullah bergetar hati kita. Ya, ini pembahasan bab berikut itu pembahasan yang sangat-sangat penting sekali. Nah, subhanallahi walhamdulillah. Syukur la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.